Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khawanibiddin azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di majlis ini. Kita berkumpul untuk menjalankan salah satu rutinitas ibadah kita kepada Allah berupa talabul ilmi syar'i. Semoga Allah jadikan amalan yang kita amalkan ini menjadi amalan yang diterima di sisinya. Kita telah menyebutkan di pertemuan yang lalu permasalahan al-iddah wal is wa al-iddah, beberapa iddah dari seorang wanita yang berpisah dengan suaminya. Apakah karena ditinggal mati oleh suaminya atau yang diceraikan? Berbeda-beda antara keadaan seorang wanita dengan yang lainnya disebabkan berbeda-beda iddah mereka disebabkan keadaan mereka yang berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, wa mra'atul mafqudi tantaziru hatta yuhkama bimautihi. Dan wanita atau istri seorang yang hilang, istri seorang yang hilang, tantazir, maka dia menunggu, hatta yuhkama bimautihi, sampai dihukumi suaminya itu telah meninggal. Nah, dia terus menunggu dalam artian tidak boleh baginya untuk menikah, teranggap suaminya masih ada, sampai dihukumi suaminya meninggal. Oleh siapa yang menghukumi? Beliau melanjutkan, bihasab ijtihadil hakim, tergantung ijtihadnya seorang hakim. Tergantung ijtihad seorang hakim, yakni qadhi, hakim yang memberikan keputusan. Berapa lama wanita itu harus menunggu? Nah, suaminya tersebut. Summa ta'taddu, kemudian wanita itu menjalani masa iddah. Kemudian wanita itu menjalani masa iddah. Baik, ini yang beliau sebutkan rahimahullah. Apa yang beliau sebutkan ini terkait dengan hukum masa penantian yang harus dijalani seorang istri yang kehilangan suaminya. Suaminya hilang entah kemana, tidak diketahui rimbanya. Maka beliau mu'alif rahimahullah menyebutkan hukum di sini dikembalikan kepada ketetapan qadhi atau al-hakim, hakim yang memberikan keputusan berapa lama dia menunggu. Khawani bidin azani wa azakumullah, permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Kita baca beberapa penukilan dari kalangan ahlul ilmi terkait dengan masalah ini. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam Al-Mughni, beliau mengatakan, faslun fi ahkamil mafqud, fasal yang menyebutkan hukum orang yang hilang. Idza ghaba rajulu an imraatihi lam yakhlu min halain. Apabila seorang hilang dari istrinya, maka tidak lepas dari dua keadaan. Seorang hilang dari istrinya akan ada salah satu dari dua keadaan tersebut. Ahaduhuma an takuna ghaibatan ghaira munqati'ah. Bahwa hilangnya suaminya tersebut, tidak berada di sisinya tersebut, itu tidak terputus. Ya. Yu'rafu khabaruhu, diketahui beritanya. Wa ya'ti kitabuhu, datang suratnya. Nah, apalagi di zaman kita sangat mudah untuk kemudian berhubungan, ya. Nah, fa hadza laysa li imratihi an yatazawwaja fi qawli ahli al-ilmi. Maka keadaan ini tidak boleh bagi istrinya untuk menikah kembali, ya, dalam salah satu pendapat dari kalangan para ulama. Illa an ya'tadhira al-infaqa 'alayha, kecuali suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya, min malihi, dari hartanya, ya, suaminya tidak memberikan nafkah, ya, infak kepada istrinya tersebut, ya, dari hartanya. Falaha an tatluba faskhan nikah fayufsah nikahuhu, maka boleh bagi istri tersebut untuk meminta dihapus pernikahannya. Dia datang ke qadhi atau hakim, keluhkan permasalahan yang dia hadapi, nanti qadhi yang akan memutuskan, na'am, ya, menghapus pernikahan tersebut, ya, sehingga terhapuskanlah pernikahannya, sehingga boleh untuk dia menentukan sikap berikutnya. Nah, ini kondisi yang pertama. Nah, al-halusani, keadaan yang kedua, an yufqada wa yanqati khabaruhu, suaminya hilang dan terputus beritanya, hilang, enggak tahu entah ke mana. Wala yu'lamu lahu maudhi'un, tidak diketahui keberadaannya. Nah, dia di mana saat itu tidak diketahui. Nah, fahadha yanqasimu ila qismain, maka ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, ahaduhuma an yakuna zahiru ghaibatihi salamata. Keadaan yang pertama, bahwa ketidakberadaannya itu secara zahir dia selamat, ya, secara zahir dia dalam kondisi selamat, ya. Kasafari tijarati fi ghairi mahlakatin wa ibaqil abdi wa talabil ilmi wasiyaha. Seperti misalnya suaminya melakukan perjalanan safar untuk berdagang ke kota lain untuk bekerja, misalkan di tempat yang bukan tempat yang dikhawatirkan meninggalnya, seperti daerah perang, daerah konflik misalnya, tapi tempat yang aman, lapang, aman, ya, seperti budak yang lari dari tuannya, atau seperti seorang yang menuntut ilmu, ya, suaminya pergi menuntut ilmu di sebuah tempat yang aman, wasiyaha, ataukah jalan-jalan, ya, rekreasi atau yang semisalnya. Nah, ya, fala tazulu zaujiyatu aidan, ya, maka hubungan pernikahannya itu tidak putus, tidak hilang. Naam. Malam yasbut mautuhu, selama tidak ada berita sahih tentang meninggalnya suaminya tersebut. Artinya masih berstatus istrinya orang, wanita tersebut. Tidak boleh untuk dia menikah dengan laki-laki yang lain. Wa ruwiya dzalika an Ali, ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Ada pendapat yang lain beliau menyebutkan, setelah beliau menyebutkan beberapa hal, wa qala Malik wa Syafi'i fil qadim natarabbas arba'a sinin. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i dalam pendapat yang awal, kita menunggu selama 4 tahun. Wa ta'taddu lil fuwafati arba'atu ashhurin wa arba'ata ashhurin wa ashra. Tunggu 4 tahun. Tunggu 4 tahun, setelah 4 tahun selesai, lalu ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, menunggu selama 4 tahun. Lalu menjalani iddah wanita tersebut, iddah kematian suaminya, dianggap suaminya telah meninggal, menjalani iddah wanita yang tinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari seperti yang sudah disebutkan. Wa tahillu lil azwaj, dan boleh bagi istri tersebut untuk menikah kembali. Liannahu idza jazal fashu lit'adduril wath'i bil unnah wa ta'addurin nafaqati bil 'isar fala an yajuza hahuna lit'adduril jami' aula. Naam. Kata Ibnu Qudamah rahimallahu, beliau sebutkan ilahnya, sebab dalil, ya. Kata beliau rahimallahu, karena sesungguhnya apabila dibolehkan untuk menghapus hukum pernikahan tersebut, ya, untuk wanita tersebut meminta untuk dihapus pernikahan, ya, fasakh nikah, jika suaminya tidak mampu mendatangi istrinya, ya, ya, jika suaminya tidak mampu mendatangi istrinya, ya, tidak punya selera kepada wanita atau tidak mampu, ya, nah, mendatangi istrinya. Nah, demikian pula jika suami tidak bisa memberikan nafkah kepada suaminya, ya, sudah berusaha tapi tidak mampu, tidak sanggup, ya, maka boleh bagi si istri tersebut untuk meminta dilepaskan. Nah, ya, kalau ini dibolehkan, falan yajuzahahuna, maka falan yajuzahahuna, maka lebih-lebih boleh lagi jika kedua sebab ini terkumpul pada wanita tadi. Dia ditinggal suaminya, dia tidak mengetahui suaminya di mana. Nah, ya, tidak tahu beritanya. Walaupun dia safar, dia pergi pada tempat yang, ya, memungkinkan, kemungkinan besar itu selamat, ya, untuk berdagang keluar kota, ya, untuk belajar, untuk apa saja, ya. Namun tidak ada beritanya. Nah, sementara wanita dibutuh untuk nafkah dirinya atau anak-anaknya, akan sulit bagi dia untuk terus menanti suaminya. Maka pendapat yang kedua mengatakan boleh dia tunggu 4 tahun dulu, kemudian setelah itu dia jalani masa iddah wanita yang tinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Nah, wahtajju bi hadits Umar fil mafqud, mereka juga berhujjah dengan hadits Umar tentang seorang yang hilang. Ma'a muwafaqati sahabati lahu, bersamaan dengan persetujuan para sahabat terhadap ketetapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu tersebut. Ya. Na'am. Wa tarkihim inkarahu, dan mereka tidak mengingkari apa yang diputuskan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa naqala Ahmad ibnu Asram, ya, wa naqala Ahmad an Asram, ya, wa naqala Asram an Ahmad idza madha alaihi 90 sana, ya, dinukilkan dari Ahmad, ya, bahwa Al-Asra menukilkan dari Imam Ahmad kalau sudah berlalu 90 tahun usia wa laki-laki tersebut, yakni seperti seorang yang dianggap mencapai usia 90 tahun. Kalau dia hilang misalnya di usia 60, tunggu berapa tahun lagi berarti? 30 lagi, 30 tahun. Itu pendapat yang ketiga. Nah, tapi sebelum kita sebutkan, tapi nanti insya Allah kita akan sebutkan hadis Umar ini tentang dalilnya, itu yang salah satu dalil yang kuat yang digunakan dalam hal ini karena Umar radhiyallahu anhu memutuskannya. Tapi ini jenis yang pertama, yang zahirnya selamat. Sekarang jenis yang kedua, al-qismu tsani, jenis yang kedua, ya. antakuna ghaibatuhu zahiruha al-halak, bahwa ketidakberadaan suaminya itu yang nampak dia telah meninggal, ya. Kalladhi yufqad min baini ahlihi lailan aw naharan, seperti seorang yang hilang di tengah keluarganya siang atau malam, ya, tiba-tiba hilang, gak diketahui beritanya, sementara dia tinggal di kampung, ya, berangkat tiba-tiba gak tahu kemana, gimana nih orang, gak tahu, hilang, dicari-cari. Nah, ya, mungkin dikira tenggelam misalkan, atau dikira ada yang culik, kayak dibunuh atau apa saja. Aw yakhruju lis-salati falam yarji, ataukah dia keluar untuk salat lalu tidak kembali lagi. Ya. Atau misalnya didengarkan berita bahwa kendaraan yang dinaikinya, pesawat misalnya, mengalami kecelakaan yang dinaikinya. Tidak diketahui korban selamat. Sementara tidak diketahui jenazah suaminya tersebut, cari-cari enggak ketemu. Nah, ini kemungkinannya termasuk yang meninggal. Maka ini jenis yang kedua ini. Fa madhhabu Ahmad adh-dhahiru anhu anna zawjatahu tatarabbas 4 sinin aktsar muddatal hamli. Maka madhhab al-Imam Ahmad yang nampak dari beliau bahwa istrinya menunggu 4 tahun. Ya. Ya. Masa kehamilan yang terlama. Summa ta'taddu lil wafati 4 ashhurin wa ashra. Kemudian wanita itu menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Jadi tunggu 4 tahun dulu, kemudian setelah itu menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Wa tahillu lil azwaj, boleh bagi wanita itu untuk menikah setelahnya. Ini ikhwani fitin azani wa azakumullah, beberapa mazhab para ulama terkait dengan kondisi orang yang hilang. Kita baca asar yang menyebutkan riwayat ketetapan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang seorang yang mafkud. Dasar pijakan, ya. Nah, agar kemudian kita mengetahui dalil pendapat-pendapat tersebut. Diriwayatkan oleh beberapa ulama, Darazzaq dalam Musannaf, demikian pula Al-Baihaqi, dan riwayat tersebut disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, juga semakna dalam riwayat Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf. Kita baca lafaz Abdul Razzaq dalam Musannaf. An Sa'id Ibn Musayyib, dari Sa'id Ibn Musayyib, anna Umar Ibn Al-Khattab, bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dalam riwayat Mu'ayni, dalam riwayat Malik, dalam Muwatta, ayyu mamra'atin faqadat zawjaha zawjuha falam tadri aina huwa, wanita mana saja yang kehilangan suaminya dan dia tidak mengetahui di mana suaminya, fa innaha tantadhiru 4 sinin, maka wanita tadi menunggu 4 tahun, summa ta'taddu 4 ashhurin wa ashra, kemudian dia jalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Summa tahillu, kemudian halal baginya untuk menikah lagi. Nah, dalam riwayat Malik dalam Muwatta. Al-Baihaqi rahimahullah juga meriwayatkan, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, hadha isnadu hasan, sanad riwayat ini sanadnya hasan, rijaluhu rijalul Bukhari, perawinya perawi Al-Imamul Bukhari. Dalam riwayat Abdul Razzaq ada kisah, perhatikan kisah ini. Dari Abdurrahman ibn Abi Layla, anna rajulan minal ansar kharaja ila masjidi qawmihi liyashhad al-isha. Ada seseorang dari kalangan ansar keluar dari rumahnya, berangkat menuju masjid kaumnya di kampungnya untuk menghadiri salat isya. Fastutira, kemudian dia dibawa terbang. Nah, dibawa terbang. Dalam riwayat Nabi Syaibah, anna rajulan istahawathul jinnu ala ahdi Umar. Ada seorang yang dibawa terbang oleh jin di masa Umar. Nah, Kita kembali kepada hadis Ibn Abdul Razzaq. Faja'at imratuhu ila Umar. Lalu istrinya kemudian datang kepada Umar. Ini hilang di tengah kaumnya. Nah, fadzakarat dzalika lahu. Lalu wanita ini menyebutkan kisah suaminya. Perangkat isya, sholat isya, tiba-tiba enggak pulang. Ditunggu-tunggu enggak datang. Nah, ditunggu berikutnya tidak ada. Nah, akhirnya wanita tadi mengadukan keadaannya kepada Umar bin Khattab. Fada'a qaumahu. Lalu kemudian Umar memanggil kaumnya, tetangganya mungkin, orang-orang sekitar situ. Fasalahum an dzalik. Lalu ia bertanya tentang hal tersebut. Apakah benar terjadi? Apakah benar suaminya pergi sholat isya kemudian enggak kembali? Fasaddaquha. Kemudian mereka membenarkannya. Nah, artinya jangan sampai ini cuma pengakuan. Nah, jangan sampai suaminya ke sana ke sini misalkan diketahui oleh tetangganya. Ternyata mereka benar kan? Iya, dia enggak pulang-pulang. Ya. Fa amaraha an tatarabbasa arba'ata hijaj. Maka Umar radhiyallahu taala memerintahkan wanita tersebut untuk menunggu 4 tahun lamanya. Nah. Ya, summa atatshu ba'du. Ya. Ba'da intidaihinna. Kemudian dia datang lagi, ya, wanita tadi mendatangi kembali Umar setelah selesai masa tersebut, fa amaraha fatazawwajat. Lalu Umar radhiyallahu taala memerintahkannya untuk boleh untuk kemudian menikah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abdul Razzaq Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf, amara waliha ba'da arba'i sinin. Taib. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf, demikian pula Al-Baihaqi, ya, diperintahkan oleh Umar radhiyallahu ta'ala untuk wanita summa amaraha an ta'tadda. Kemudian setelah 4 tahun, Umar radhiyallahu ta'ala memerintahkan istrinya tersebut, wanita tadi, untuk menjalani masa iddah, ya. Fa idzan qaddat iddatuha tazawwajat. Jika telah selesai masa iddahnya, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya berapa? 4 bulan, 10 hari. Jika telah berakhir masa iddah tersebut, boleh bagi wanita tadi untuk menikah kembali. Nah, ini keputusan Umar. Ini untuk melengkapi hadis dalam Abdul Razzaq, ya, riwayat Abdul Razzaq rahimahullah, agar kemudian kita fahami, diminta untuk menunggu 4 tahun, kemudian dalam riwayat yang lain menyebutkan tunggu menjalani masa iddah. Karena riwayat ini tidak menyebutkan. Nah, fa'amaraha fatazawwajat. Lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu memperbolehkan wanita tadi untuk menikah lagi setelah 4 tahun dan dia jalani masa iddah. Summa qadima zawjuha. Tiba-tiba setelah itu datang suaminya. Sudah menikah, datang kembali suaminya. Nah, ini masa tegang ini. Sudah menikah dengan suami yang kedua, tiba-tiba datang suami yang pertama. Ya. Nah. Ya. Fasahabi Umar. Umar radhiyallahu anhu kaget. Faqala, laki-laki tersebut, suaminya tadi, mengeluhkan perkaranya kepada Umar. Beliau mengatakan, imrati la talaqtu wa la mittu. Laki-laki tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini istriku. Saya belum menceraikannya dan saya juga belum meninggal. Kenapa dia menikah? Ya. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, Umar radhiyallahu taala bertanya, "Manza? Siapa orang ini? Siapa laki-laki ini?" Ya. Kalau mereka mengatakan, "Ar-rajul ladzi kana min amrihi kada wa kada." Dia ini orang yang dahulu perkaranya begini dan begini. Ya, diceritakan. Ya, tentang kejadian ini yang dahulu diputuskan. Ini yang dulu datang istrinya mengadu, suaminya hilang entah kemana. Nah, kata Umar dalam riwayat Al-Baihaqi, Umar bertanya kepadanya, "Yaghibu ahadukum az-zaman at-tawil la ya'lamu ahluhu hayatahu." Seseorang di antara kalian hilang di masa yang sangat panjang sementara keluarganya tidak tahu keberadaan hidupnya. Ya, sementara dia butuh nafkah, dia butuh ada yang mencukupi dan seterusnya. Berat bagi dia untuk hidup sendirian. Nah, faqala lahu. Lalu kemudian kata laki-laki tadi, innali udhran ya amirul mu'minin. Saya punya udhur, saya punya alasan ya amirul mu'minin, kenapa saya hilang. Naam. Ya. Naam. Coba lihat kisahnya. Ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya tentang kenapa sebab hilangnya, faqala zahabat bi hayyun minal jinni kuffarun fakuntu fihim. Ya, sekelompok dari kalangan jin yang kafir membawa pergi diriku. Ya, dia diculik. Ya, dibawa pergi oleh sekelompok jin yang kafir. Fakuntu fihim, maka aku pun tinggal bersama mereka. Ya, karena diculik, dibawa pergi. Ya, nah, ditanya oleh Umar radhiyallahu talanhu, famakana ta'amuka fihim, lalu bagaimana makananmu bersama mereka? Nah, qala, kata dia, malam yudhkar ismullahi alaih, yang dimakan itu sesuatu yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Karena dia mengikuti golongan, dia diculik oleh kalangan jin yang kafir, ya dia mengikuti mereka, dia makan dengan apa yang mereka makan. Naam. Ketika ditanya apa makananmu ketika di tengah-tengah mereka, setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan, nanti akan disebutkan insyaallah salah satu adab, seketika seorang makan baca bismillah. Jangan sampai dia lupa. Nah, walful dalam riwayat Abdul Razak dalam Musannaf, dan kacang-kacangan dalam riwayat Al Baihaqi. Ketika ditanya wa makana syarabuka, lalu minumanmu dari apa ma'ahum, ketika bersama mereka, qala al jadaf, minumannya adalah al jadaf. Apa itu al jadaf? Qatadah mengatakan al jadaf ma la yukhmaru minasyarab, setiap minuman yang tidak ditutup. Ya, minuman yang terbuka dalam bejana yang tidak ditutup bagian atasnya. Nanti akan disebutkan insyaallah pada tempatnya, mudah-mudahan ya adab ya untuk minuman atau makanan, minuman itu ditutup terutama di waktu malam. Ya, ketika masuk rumah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Baik, dia ceritakan ternyata dia ini diculik oleh sekelompok jin dari kalangan orang-orang kafir. Kemudian kita lanjutkan. Hatta ghazawhum hayyun muslimun, sampai kaum jin yang kufar yang kafir tersebut diperangi oleh sekelompok jin dari kalangan kaum muslimin. Fahazamuhum, lalu kaum muslimin dari kalangan jin tersebut berhasil mengalahkan mereka. Fa'asabuni fisabi, lalu kemudian mereka, kalangan jin dari kalangan kaum muslimin tersebut, jin yang muslim, mendapati diriku dalam kelompok orang-orang yang ditawan. Faqalu, madza dinuk? Mereka bertanya, apa agamamu? Faqultu al-Islam. Aku pun menjawab, aku beragama Islam. Naam. Qalu, anta ala dinina. Maka kata jin tersebut yang muslim, ya, yang telah mengalahkan yang kafir tadi, engkau sama seperti agama kami. In syi'ta makasta indana wa in syi'ta radatna ala qaumik. Kalau engkau ingin, engkau bisa tinggal bersama kami, dan jika engkau ingin, kami akan mengembalikanmu kepada kaummu. Nah, pilih mana? Diberikan pilihan. Qultu rudduni. Dia mengatakan, kembalikan saja aku ke kaumku. Faba'atsu ma'i nafaran minhum. Maka mereka pun mengutus bersamaku sekelompok orang dari mereka untuk mengantar dirinya kembali ke keluarganya, dikembalikan ke tempat ya di mana dia hilang. Nah, kata beliau, ammal lail fayuhadditsuni wa uhadditsuhum. Kalau di malam hari dalam perjalanan tersebut, menunjukkan jauh. Kalau di malam hari perjalanan tersebut, mereka berbicara kepadaku dan aku berbicara kepada mereka. Nah, wa amman nahar fa'isarur rih. Kalau di siang hari, itu hanya seperti angin kuat yang berhembus. Atba'uha, yang aku ikuti angin tersebut. Jadi kayak angin saja. Nah, berlalu. Nah, hatta rudattu alaikum, sampai aku dikembalikan kepada kalian. Ya. Abu Qaza'ah dalam riwayat yang lain menyatakan, mengatakan inna Umar sallahu aina kunta. Umar bertanya kepadanya, kamu kemarin di mana? Kau hilang. Beliau mengatakan zahaba bi jinnun kuffar falam yazalu yaduruni bil ardha. Saya dibawa pergi oleh sekelompok jin yang kafir, maka falam yazalu, mereka terus menerus mengelilingi bumi ini, artinya terus berjalan. Naam. Hatta waqa'tu ala ahli baitin fihi muslimun, sampai aku pun terjatuh ataukah didapati oleh sekelompok dari kalangan kaum muslimin tadi yang dikalahkan, yang mengalahkan tadi. Fa akhaduni faradduni, kemudian mereka mengambilku dan mengembalikan aku kepada keluargaku. Nah, ditanya oleh Umar, "Madza yusyarikuna fihi ta'amana?" Mereka kaum jin ini, apa yang mereka ikut bersama kami ketika mendapati makanan kami ini, makanan kita? Qala fi ma la yadhkuru smallahi alaihi, makanan yang tidak disebutkan nama Allah ketika memakannya, minha wa fi ma saqat, dan makanan-makanan yang terjatuh. Jadi kalau ada makanan yang terjatuh, diambil, dibersihkan, dimakan kalau mampu. Jangan dibiarkan untuk menjadi makanan jin. Nah, qala Umar, berkata Umar, in istata'tu la yaskutu minni syai'un. Kalau aku mampu, tidak ada sesuatu pun yang terjatuh dari makanan yang akan kumakan. Nah, artinya jangan menjatuhkan makanan itu, dijaga. Anak-anak misalkan makan, makan duduk yang bagus, ya. Sehingga kalau jatuh, bisa diambil, bisa dimakan. Terlebih Nabi SAW menganjurkan untuk makan itu tidak berdiri. Nah, ya. Demikian pula yang lainnya. Nah, demikian. Ini ikhwani fiddin azan wa azakumullah, sebab keputusan ini. Maka kemudian fakhayyarahu bainam rati wa bainal mahri. Setelah dia mengisahkan ceritanya tersebut, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pilihan kepada suaminya tersebut. Apakah dia memilih istrinya atau memilih mahar? Ya. Artinya memilih istrinya, maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu memisahkan, menceraikan suami yang kedua, ya. Naam, karena dia masih berstatus sebagai seorang istri, tapi kalau dia ingin akan dikembalikan mahar yang dahulu dia berikan kepada istrinya tersebut. Naam. Ini pendapat dalil, pendapat tersebut, dan riwayat-riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, menunjukkan kuatnya riwayat tersebut. Sudah masuk ya? Ya, muadzin faliadzin, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah adzan biidznillah. Fadhil. Sebelum kita lanjutkan permasalahan yang disebutkan tentang keadaan wanita yang kehilangan suaminya dan apa yang harus diperbuat dan pendapat yang sahih dalam hal ini, kisah yang dialami di masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini memberikan pelajaran penting bagi kita, banyak faedah. Di antara faedahnya adalah terkadang bisa, semoga Allah jaga kita dan jaga keturunan kita dan jaga kaum muslimin, orang-orang itu diculik atau disembunyikan oleh para jin dari kalangan kufar. Nah, oleh karena itu syariat membimbingkan kepada kita agar kemudian banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan beberapa adab-adab penting. Di antara adab-adab tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, "Idza kana junhal lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum. Fa inna syaitana yantashir hina idzin." Jika telah datang malam, ya, sayap dari malam, ataukah telah petang hari, maka tahanlah anak-anak kalian. Nah, tahan, jangan biarkan mereka berkeliaran di luar rumah. Nah, suruh masuk, ya, sore hari sudah masuk. Nah, jangan biarkan menjelang malam itu masih di luar rumah, cari. Nah, ya, suruh pulang dalam rumah. Fa inna syaitan yantashir hina idzin, syaitan itu saat itu sedang menyebar. Nah, telah disebutkan dalam kisah tadi ya, bahwa kalau malam hari mereka mampu untuk berbicara ya dengan laki-laki tadi. Namun di siang hari seperti angin yang berhembus begitu saja. Nah, berarti malam ya, waktu yang butuh waspada. Fa idza dhahaba sa'atun min al-lail fakhallu wa fakhallu. Kalau sudah berlalu waktu dari malam tersebut, maka biarkan. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Kalau sudah malam, tutup pintu. Ya. Nah. Ya. Wa dzkur ismallahi 'alaihi, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika menutup pintu, baca nama Allah, bismillah, tutup pintu. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa, syaitan itu tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Ya. Nah, jangan biarkan malam itu pintu terbuka begitu saja. Nah, tutup pintu. Syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Nah. Dia kalau masuk ke dalam rumah itu akan mengambil jalur atau perantara manusia, nanti akan disebutkan di hadis yang lain. Ya. Wa auqu qirabakum, rapatkan penutup bejana-bejana, tempat-tempat penampungan air kalian. Wadzkuru smallahi alaihi, sebut nama Allah padanya. Wa khamiru aniyatakum, tutup bejana-bejana kalian. Wadzkuru smallahi alaihi, sebutlah nama Allah padanya. Tadi, jangan biarkan bejana terbuka. Ya, begitu saja nanti diminum nanti sama syaitan. Ya. Nah, karena itu minuman yang mereka ambil. Bejana yang terbuka yang tidak ditutup. Tutup bejana tertadi, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walau antu rabu 'alaiha syai'an, meskipun hanya dengan dibentangkan sesuatu di atasnya. Misalnya ini. Tidak ada penutupnya, misalnya gelas. Enggak punya penutup, penutup gelas enggak ada. Walaupun dengan sesuatu yang melintang di atasnya, bismillah. Nah, sendok misalnya atau apa. Ya. Nah. Wa afiu masabihakum, dan matikanlah, padamkanlah lampu-lampu rumah kalian. Nah, dalam riwayat Muslim yang lainnya, ghattul ina wa auqu as-siqa. Tutuplah bejana-bejana, rapatkanlah ikatan tempat-tempat minum. Fa inna fi sanati lailatun yanzil lailatan yanzilu fiha wabaun, karena di satu tahun itu ada satu malam yang wabah penyakit turun padanya. La yamuru bi ina'in laisa alaihi ghita au siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dhalikal waba, di mana wabah yang turun tadi tidaklah melewati satu tempat minuman ataukah bejana yang tidak memiliki penutup, kecuali dia akan masuk dan singgah di bejana tadi, yang kalau seorang mengkonsumsi atau memanfaatkannya bisa terkena pengaruh dari wabah penyakit tadi, wabah yang menyeluruh. Nah, tiba-tiba yang ini sakit, yang sana sakit, wah sakitnya kok banyak satu kampung. Nah, ya, bisa saja itu dari wabah yang turun yang mengenai ya tadi. Ada keluarga yang menutup bejananya, ini yang terselamatkan dengan izin Allah, yang lain kena, yang tidak melakukannya. Demikian. Ya. Dalam riwayat Bukhari, waqfitu sibyanakum indal isya, ya, tahanlah anak-anak kalian saat isya. Fa inna lil jinni intisharan aw khatafatan, karena jin itu sedang menyemar atau mau menculik, ya, mau menculik. Nah, jangan sampai anak-anak itu termasuk naudzubillah yang diculik. Semoga Allah jaga kita dan jaga keturunan-keturunan kita dan kaum muslimin. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, idza dakhala rajul baitahu fa dzakara smallahi inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya. Jika salah seorang kalian masuk rumah, lalu dia sebut nama Allah ketika dia masuk, ini dua masuk rumah. Kalau masuk rumah ya berzikir kepada Allah. Ya, ketika dia masuk rumah dia berzikir kepada Allah, ketika dia makan dia berzikir kepada Allah, maka syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Syaitan mengatakan kepada teman-temannya, ya kalian enggak dapat tempat menginap malam ini, kalian enggak dapat makan malam. Enggak bisa makan. Dia enggak bisa masuk rumah kecuali dia gunakan perantaraan orang untuk masuk ke rumah tadi. Ya. Dia tidak bisa makan makanan tersebut kecuali dia pernah mengambil perantaraan manusia. Ya, yang tidak menyebut nama Allah makan, dia ikut makan di situ. Nah, tidak disebut nama Allah SWT padanya. Demikian pula rumah tadi. Ya. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi. Jika seorang masuk rumah, dia tidak menyebut nama Allah ketika dia masuk rumah. Kalau syaitan, syaitan mengatakan adraktumul mabit. Syaitan mengatakan kepada teman-temannya, oh kalian dapat tempat nginap malam ini. Berarti syaitan, kenapa? Masuk ke rumahnya, menginap dalam rumah tersebut bersamanya. Karena dia masuk rumah tidak berzikir kepada Allah. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi. Jika dia tidak menyebut nama Allah ketika dia makan, qala adraktumul mabit wal asya. Syaitan mengatakan kepada teman-temannya, kalian dapat tempat menginap dan dapat makan malam malam ini. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, jaga anak-anak kita. Ya, biasakan mereka masuk rumah zikir kepada Allah, jangan langsung masuk begitu saja. Ya. Kita juga demikian, biasakan, ya. Kemudian perhatikan anak-anak, sudah sore suruh masuk, masuk, masuk, masuk. Main gampang nanti lagi. Nah, kalau sudah lewat misalnya masa sore tersebut, sudah ya, waktu sholat sudah selesai misalkan, sudah kalau misalkan ada hajat untuk mereka main di luar, misalkan kalau dibutuhkan silakan, kalau tidak tunda sampai besok hari. Misalkan. Ya. Nah, kalau mau ke masjid dampingi mereka. Jangan biarkan sendiri jalan ke masjid. Nah, apalagi anak-anak mungkin belum menghafal, belum tahu berzikir kepada Allah. Yang dewasa saja bisa hilang. Nah, sallallahu alaihi wasallam, apalagi anak-anak. Nah. Ya. Akhwani fiddin azani wa azakumullah. Nah. Biasakan mereka untuk berzikir, jaga pagi zikir pagi petang. Ya, datang atau singgah ke sebuah tempat baca doa a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Nah, kita juga demikian, doakan mereka seringkali. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali isti'adzah kepada Allah, ya, untuk Al-Hasan dan Al-Husain, dan beliau katakan Nabi Ibrahim juga mengamalkannya untuk Ishaq dan Ismail, padahal mereka adalah ahlul jannah. U'idzukuma bikalimatillahit tamma min kulli syaitanin hama wa min kulli 'ainin namma. Nah, kita meminta perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga mereka dari gangguan syaitan. Nah, demikian. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini beberapa hal penting terkait dengan kejadian tersebut. Lalu manakah yang sahih seorang wanita yang tidak mengetahui keberadaan suaminya? Riwayat yang tadi yang disebutkan riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, riwayat yang sahih, disahihkan oleh para ulama. Al-Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam Al-Irwa, ya. Naam. Dan yang lainnya. Ada penjelasan yang baik dari Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti, ya. Beliau mengatakan jilid 13 halaman 373, fas-sahihu, yang sahih, annana la nuqaddir dzalika bima dzakarahul fuqaha, bahwa kita tidak menetapkan kadar waktu apa yang telah disebutkan oleh para fuqaha, wa annal amra dzalika raji'un ila ijtihadil qadhi, dan perkara ini sesungguhnya dikembalikan kepada ijtihad, keputusan dari qadhi atau hakim. Naam. Fi kulli qadhiyatin bi'ainiha, pada setiap ketetapan atau setiap permasalahan secara khusus, masalah ini berbeda dengan masalah yang sana, kejadian atau keadaan yang satu berbeda dengan kejadian atau keadaan yang kedua, dan begitu seterusnya. Farubama takunu arba'a sinin katsiratun yaghlibu 'ala dhanni annahu mata aqalla min dhalik. Terkadang satu keadaan 4 tahun itu sangat lama, di mana sangat besar kemungkinan bahwa ia telah meninggal sebelum jangka waktu tadi. Ya. Naam. Sehingga jangan sampai kemudian harus menunggu 4 tahun. Misalnya ada seorang yang keluarganya misalnya Nasrullah alaihi wasallam naik pesawat kemudian meninggal dalam pesawat tersebut kecelakaan di laut misalnya, ya. Memang jenazah suaminya tidak ditemukan, ya, tapi sangat kecil kemungkinan bisa selamat. Semuanya meninggal. Kemungkinan besarnya sudah ditemukan jenazah 1, 2, 3. Ada 500 penumpang yang telah ditemukan misalnya 300 sekian. Misalkan suaminya termasuk atau termasuk yang belum ditemukan jenazahnya. Nah, ghalibun mayo kemungkinan besarnya dia enggak selamat. Sehingga tidak perlu untuk menunggu 4 tahun terlalu lama penantian tadi. Nah, ya. Wa rubbama takunu qalilatan bihasabil hal. Terkadang pula dikaji keadaan yang lain, kondisi yang lain, 4 tahun ini sangat sedikit. Ya. Suaminya pergi misalnya safar untuk sebuah tugas, pekerjaan atau apa saja 4 tahun enggak kembali. Masih hidup. Nah, misalkan atau untuk belajar misalkan atau apa, masih hidup. Oh ya, walaupun tidak ada beritanya misalkan. 4 tahun ini masih sedikit, dia butuh menunggu yang lain misalkan. Ya. Jika masalahnya hanya sekedar apakah dianggap hidup ataukah telah meninggal. Nah, maka kata beliau rahimahullah dikembalikan kepada ijtihad hakim. Beliau menyebutkan di tempat yang lain fasawabu annahu yarji'u fiha ila ijtihadil qadhi. Maka yang benar hal ini dikembalikan kepada ijtihadnya qadhi. Wa huwa yakhtalif bi ikhtilafil ahwal wal azman wal amkina. Dan ini berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan, waktu dan tempat. Wal asbab allati biha faquda. Dan sebab-sebab yang menyebabkan hilangnya suaminya tersebut. Falan nuqayyiduha bi arba'i sanawat wala bi tis'ina sanatan. Dan kita tidak mengikatnya dengan 4 tahun atau 90 tahun usia suaminya tersebut seperti yang disebutkan dalam pendapat fuqaha sebelumnya. Ini ikhwani fiddin azanu wazakumullah. Apa yang beliau sebutkan. Lalu bagaimana dengan riwayat-riwayat ini? Kita mengetahui riwayat-riwayat yang sahih. Kata ahlul ilmi dinukilkan dari beliau rahimahullah menyebutkan ini qadhiyatul a'yun atau qadhiyatul a'in, sebuah kejadian yang khusus yang tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Itu yang diistilahkan para fuqaha qadhiyatul a'inin, kejadian khusus tidak bisa untuk dijadikan hukum, sebuah yang sifatnya umum. Nah, ya, ini seperti saya kasih permisalan seperti kejadian yang dia menimpa para sahabat ketika meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tidak serta-merta langsung disolatkan, tidak serta-merta langsung dikuburkan. Nah, karena ketika beliau meninggal terjadi berbagai macam permasalahan, ya. Nah, ketika beliau meninggal terjadi permasalahan, ya. Sebagian ya orang-orang yang masuk Islam mutad, ya, riddah dari agama. Di tempat yang lain sebagian kaum mencegah diri untuk membayar zakat, ya, membayar zakat yang mereka telah bayar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Nah. Dalam kondisi kota Madinah tersebut terjadi beberapa kegaduhan, ya, karena berita yang sangat besar, berita meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ditunda penyelenggaraan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lebih memfokuskan untuk menetapkan khalifah. Nah, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berdiskusi, mereka bermusyawarah untuk menetapkan siapa yang menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah. Ya, lalu kemudian setelah terjadi berbagai macam perbincangan, mereka menetapkan dan sepakat mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Nah, artinya penyelenggaraan jenazah Nabi SAW ini ditunda, diakhirkan. Ah, ini qadhiyatul ain, tidak bisa dikiaskan hukum secara umum. Kalau ada penguasa yang meninggal sudah tunggu dulu. Entar, jangan di selenggarakan seperti Nabi SAW tidak diselenggarakan. Nanti tunggu kapan? Tunggu nanti diputuskan presiden atau pemimpin yang baru. Nah, tidak. Apa yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhu itu qadhiyatul ain, kejadian yang khusus. Tidak bisa dikian untuk dijadikan hukum secara umum pada permasalahan secara umum yang lainnya. Ini khwanifitin azani wa azakumullah, apa yang disebutkan oleh para ulama. Berarti kita kembali, apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini pendapat yang sahih. Kita kembali, beliau mengatakan seorang wanita yang kehilangan suaminya, tidak diketahui kabar beritanya, maka dia menunggu sesuai sampai ditetapkan hukum meninggalnya sesuai dengan ijtihadnya hakim. Kapan hakim memutuskan? Kalau hakim memutuskan, tunggu satu tahun. Nah, kita akan cari, kita akan sebarkan berita. Kalau satu tahun selesai, maka dia menjalani masa iddah, wanita yang ditinggal mati suaminya jika tidak ada kabar berita tentang suaminya. Kalau hakim memutuskan, kita lakukan pencarian satu bulan. Ya, satu bulan tidak ditemukan, maka dihukumi meninggal. Maka setelah itu wanita tersebut menjalani masa iddah, ya, wanita yang ditinggal mati suaminya. Kalau suatu kejadian lagi hakim memutuskan, tunggu sampai 10 tahun. Nah, karena keadaannya begini, begitu, begini, begitu, maka wanita tadi tunggu selama 10 tahun. Kalau tidak ada beritanya setelah itu, maka dia menjalani masa iddah, ya, 4 bulan 10 hari seorang yang tinggal mati suaminya. Berbeda-beda satu keadaan dengan keadaan yang lain, tergantung ijtihadnya hakim. Nah, bisa difaham ya? Mungkin ini yang bisa kita pelajari, wallahu a'lamu bishawab. Berikutnya insyaallah tentang kewajiban nafkah bagi wanita yang dipisah atau ditinggal atau berpisah dengan suaminya, apakah ada atau tidak, siapa yang dapat, siapa yang tidak, insyaallah di kesempatan berikutnya biidznillah, wallahu taala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.